السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada ayat yang kemarin kita baca, yang ke-253 dari surat Al-Baqarah. Wa Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال الله dalam ayat ini subhanahu wa ta'ala, tilka ar-rusul, itulah para rasul yang kami berikan keutamaan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Di antara mereka ada yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang Allah angkat derajatnya, dan kami berikan pada Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami dukung dia dengan Ruhul Qudus. Kalau Allah kehendaki, mereka enggak akan berperang. Setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, tetapi mereka berselisih. Di antara mereka ada yang percaya dan di antara mereka ada yang kafir. Walau syaa Allah maqtatalu, kalau Allah kehendaki mereka enggak akan bertikai. Walakinallaha yaf'alu ma yurid, tapi Allah menghendaki apa yang diinginkannya. Kata Syekh Sa'd rahimahullah, yukhbiru ta'ala annahu faddala ba'dar rusuli 'ala ba'din. Kata Syekh Sa'd rahimahullah, di sini Allah mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan sebagian para rasul di atas sebagian yang lainnya. Bima khassahum min baini sa'irin nasi bi ihaihi wa irsalihim ila nas. Pertama, keutamaan yang Allah berikan pada mereka adalah keutamaan iha, diberi wahyu. Wa irsal, diutus sebagai rasul. Ilan nas, Ini keutamaan mereka secara keseluruhan. Artinya para anbiya seluruhnya memiliki fadl. Ala sa'irin nas, di atas seluruh manusia. Keutamaan para rasul adalah bi'iha'i ilaihim wa irsalihim ilan nas. Dengan Allah memberikan wahyu kepada mereka, dengan Allah utus mereka kepada manusia, itu sudah keutamaan buat seluruh para rasul. Wa du'aihimul khalq ilallah, dan juga ajakan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia kepada Allah, itu juga keutamaan. Berarti keutamaan para rasul secara keseluruhan, diberi wahyu, diutus, dan mereka berdakwah. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya dari mereka-mereka yang mengajak kepada Allah? Sedangkan para anbiya yad'un ila Allah. Mereka semua mengajak kepada Allah. Wa hadha fadlun, itu juga fadl, keutamaan. Baru setelah keutamaan yang menyeluruh, bahwa seluruh para rasul memiliki keutamaan, di antaranya tiga perkara: ihaihi ilaihim, yani ihaullah ilaihim, wa irsalihim ilan nas, dan yang ketiga da'watuhum ilan nas. Baru kemudian thumma faddala ba'dahum ala ba'd, kemudian Allah utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Tidak sama keutamaannya. Mereka semua utama dengan tiga keutamaan tadi. Tetapi di antara mereka ada yang memiliki kelebihan keutamaan tertentu yang tidak pada yang lain. Faddala ba'dahum ala ba'd bima awda'a fihi minal awsaf, dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari sifat-sifat al-hamidah, sifat-sifat yang terpuji. Walaf'alis sadidah, dengan perbuatan-perbuatan yang lurus. Wanaf'il 'am, dengan manfaat yang umum menyeluruh. Faminhum man kallamahullah, di antara mereka ada yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama Musa ibn Imran, seperti Musa bin Imran alaihi salam, khassahu bil kalam, dijuluki dengan kalimur rahman, yakni diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallama Allah Musa taklima, atau dalam ayat lain wa kallamahu rabbuh. Wa minhum man rafa'ahu ala sa'irihim, dan di antara mereka ada yang Allah angkat derajatnya di atas seluruh para rasul. Ka nabiyyina, seperti nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allazi ijtama'a fihi minal fadha'il ma tafarraqa fi ghairihi, yang terkumpul padanya keutamaan-keutamaan yang terpisah-pisah pada mereka para rasul. Ini memiliki keutamaan ini, yang ini memiliki keutamaan itu, yang ini memiliki ini. Semuanya terkumpul pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa jama'a Allahu lahu minal manaqib ma faqa bihi al-awwalin wal akhirin, Allah kumpulkan baginya keutamaan-keutamaan yang menyebabkan beliau menjadi faqa, fauq, di atas seluruh para rasul. Al-awwalin wal akhirin, yang terdahulu maupun yang belakangan. Ini keutamaan-keutamaan mereka para anbiya berbeda-beda, dan yang memiliki derajat yang tertinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Nabi Isa ibn Maryam al-bayyinat. Al-bayyinat ay ad-dallat ala nubuwwatihi, bukti-bukti yang jelas atas kenabiannya. Wa annahu abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan beliau adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan pada Maryam, artinya diciptakan dengan kalimat jadilah, atau kalimat kun yang bermakna jadilah. Maka jadilah Isa di perut Maryam tanpa bapa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Wa ruhun minhu, dan juga merupakan ruh milik Allah, ciptaan Allah yang Allah tiupkan kepadanya. Maka jadilah Isa bin Maryam. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami dukung dia dengan ruhul qudus. Ruhul qudus maknanya adalah al-iman wal yaqin, didukung dengan keimanan dan keyakinan. Alladhi ayyadahu bihi Allah, yang Allah dukung dia dengannya. Wa qawwahu ala ma umira bih, dan dengan iman dan keyakinan Allah kuatkan dia untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Ayyadnahu bi ruhil qudus, kami dukung dengan ruhul qudus. Itu satu tafsir. Tafsir lainnya qila ayyadahu bi Jibril alaihi salam, didukung dengan ruhul qudus, yakni Jibril alaihi salam, dijuluki dengan ruhul qudus, ruh yang suci. Yulazimuhu fi ahwalih, yang selalu mengiringinya dalam segala keadaannya, Isa alaihi salam. Itu keutamaan beliau alaihi salam, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bukti-bukti kerasulannya dengan sangat meyakinkan. Yubri'ul akmah wal abras, menyembuhkan penyakit kulit, menyembuhkan penyakit kusta dan lain-lain. Walau syaa Allah maqtatal alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, kalau saja Allah kehendaki mereka enggak akan bertikai, mereka enggak akan berperang setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan bayyinat al-mujiba lil ijtima', karena yang namanya bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas, dalil-dalil yang gamblang, ini akan mempersatukan manusia. Seharusnya bayyinat dijuluki al-bayyinat karena dia bayyin, jelas, terbukti kebenarannya secara jelas. Kalau saja mereka jujur, hati-hati mereka akan berkata ini hak. Hanya saja sebagian mereka tidak jujur, membohongi dirinya sendiri. Walaupun hatinya melihat itu kebenaran, mulutnya berkata itu batil. Walaupun hatinya memiliki keyakinan bahwa itu hak, tetapi mulutnya menyatakan aku tidak percaya. Apa kata Allah? Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Mereka menentangnya dalam keadaan hati-hati kecil mereka percaya. Mereka menentangnya dalam keadaan istayqanatha anfusuhum, dalam keadaan jiwa-jiwa mereka yakin itu hak. Mengapa? Kalau yakin itu hak, kenapa ditolak? Kalau yakin itu hak, kenapa dia tentang? Zulman wa uluwa, karena kezaliman dan karena kesombongan, gengsi mau menerima. Harusnya dengan bayina tadi enggak ada pertikaian. Ini buktinya. Selesai. Seringkali kita mendapatkan dalil-dalil dan bukti-bukti ketika kita membacanya, ini dia. Kalau hujjah ini, dalil ini, bukti ini kita bacakan pada mereka, niscaya mereka semua percaya. Ternyata ketika disampaikan tidak. Tidak semuanya percaya. Mengapa? Sunnatullah. Mau apa lagi? Bukan salah keterangannya. Keterangannya jelas. Bukan salah dalilnya. Dalilnya wadihun jali, seperti matahari. Tetapi ada mereka-mereka yang mukabir, sombong, tidak mau menerima. Padahal hati kecilnya mereka percaya itu hak. Ikhwan ibn a'azakumullah. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Padahal telah datang kepada mereka al-bayyinat. Al-mujibah lil-ijtima', yang mengharuskan mereka bersatu. Al-iman, di atas iman. Walakin ikhtalafu, tetapi tetap mereka berselisih. Mengapa kok berselisih? Padahal ada bayyinat. Karena ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Walakin ikhtalafu, faminhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang percaya, di antara mereka ada yang kufur, ada yang mengingkari. Itu masalahnya. Fakana mujibu hadzal ikhtilaf at-tafarruq وَكَانَ أَفَكَانَ مُوجِبُ هَذَا الْإِخْتِلَافِ التَّفَرُّقِ وَالْمُعَادَةِ وَالْمُقَتَلَةِ. Akhirnya, konsekuensi dari perselisihan mereka adalah perpecahan. وَالْمُعَادَةِ permusuhan. وَالْمُقَتَلَةِ peperangan. وَمَا هَذَا فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ بَعْدَ هَذَا الْإِخْتِلَافِ مَقْتَتَلُوا. Itu pun kalau Allah kehendaki, setelah adanya perselisihan itu, Allah kehendaki tidak bertikai, tidak berperang, Allah bisa. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Fadalla dhalika ala anna masyiatallah nafidah ghalibah lil asbab. Ini menunjukkan bahwa kehendak Allah yang pasti terjadi. Nafidah. Yang pasti yanfad. Ghalibah yang pasti menang. Mengalahkan seluruh al-asbab. Mengalahkan seluruh al-asbab. Ghalibatun lil-asbab. Maknanya mengalahkan semua sebab-sebab. Ini sebab persatuan. Tapi Allah kehendaki perpecahan. Tetap berpecah. Al-bayyinah. Sababun lil-ijtima'. Tetapi kenyataannya, sebagian menerima, sebagian menolak dan berpecah. Itu kehendak Allah SWT. Maka takdir Allah mengalahkan semua sebab-sebab. Sehingga silakan mengikuti sebab-sebab. Silakan. Fa'atba'a sababa. Ikuti sebab-sebab. Tetapi jangan lupa berdoa kepada Allah SWT. Karena walaupun kamu tahu ini sebab keberhasilan, tapi kalau Allah takdirkan gagal, akan gagal. Karena takdir Allah ghalibatun alal asbab. Karena takdir Allah mengalahkan semua sebab-sebab. Ini sebab yang membuat sesuatu terbakar. Api. Tapi kalau Allah kehendaki dingin, dia jadi dingin. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka api jadi dingin. Sehingga jangan lupa, walaupun kita diperintahkan untuk mengikuti sebab-sebab. Karena memang sebab akibat itu adalah diciptakan oleh Allah di dunia. Agar kalian ketahui, ini penyebab ini penyebab itu. Ini sebab, ini akibat. Itu lumrah. Tetapi, jangan lupa diiringi dengan doa pada Allah SWT. Karena takdir Allah di atas semua sebab-sebab. Di atas semua sebab-sebab. Wa innama tanfa' al-asbabu ma'adami mu'aradatil masyiah. Sesungguhnya sebab-sebab tadi akan bermanfaat kalau tidak bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Saya akan datang insya Allah kalau Allah kehendaki. Mengapa demikian? Karena walaupun saya ikuti sebab-sebabnya, saya berjalan ke depan, saya cari kendaraan, saya berjalan ke rumahmu, berupaya untuk naik kendaraan yang tercepat kalau perlu. Kalau Allah takdirkan gagal, akan gagal. Akan terjadi. Akan terhalang. Qadar Allah wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Sehingga asbab diikuti. Dan asbab akan bermanfaat, akan menghasilkan akibat kalau tidak bertentangan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha wujidat idmahalla kullu sababin. Kalau ada kehendak Allah yang lain, maka semua sebab akan terhempas. Akan sia-sia. Wazala kullu mujib. Akan hilang pula semua faktor-faktor penyebab. Enggak bermanfaat. Falihada qal. Oleh karena itu Allah berfirman. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Tapi Allah menginginkan apa yang dikehendakinya. Fairadatuhu ghalibatun. Wa masyiatuhu nafidatun. Keinginan Allah yang pasti menang. Kehendak Allah yang pasti terjadi. Wa fi hadha wa nahuhu dalalatun ala anna Allah ta'ala lam yazal yaf'al maqtadathu masyiatuhu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala terus memiliki kehendak dan masih terus berkehendak sekehendaknya. Maqtadathu masyiatuhu, sesuai dengan apa yang diinginkannya, masih tetap berkehendak. Qul inna a'udzubikumullah. Dan ini membantah pemikiran beberapa kelompok sesat seperti Asy'ariyah dan sejenisnya yang menyatakan bahwa kehendak Allah itu sudah baku. Sudah terjadi dan sudah tidak lagi terulang. Maka sudah, enggak ada kehendak lain. Kehendak Allah sudah tercatat semuanya. Tidak demikian. Allah masih terus berkehendak kapanpun Allah kehendaki. Maka berdoalah pada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan sekehendaknya. Fa iradatuhu ghalibatun wa masyiatuhu nafidatun. Dan Allah Subhanahu wa taala lam yazal yaf'al maqtadathu masyiatuhu. Allah terus berbuat, mengerjakan, menakdirkan apa yang Allah kehendaki dengan hikmah-hikmahnya. Wa min jumlati ma yaf'alu, dan di antara apa yang Allah lakukan dan Allah kehendaki adalah apa yang Allah kabarkan tentang dirinya. Wa akhbara bihi anhu rasuluhu, dan dikhabarkan juga oleh rasulnya tentang Allah. Apa itu? Semua yang Allah katakan dalam Al-Qur'an seperti istiwa wan nuzul wal aqwal wal af'al ila akhirih. Seperti istiwanya Allah di atas arsy-Nya, seperti turunnya Allah ke langit dunia, seperti berbicaranya Allah mengajak bicara Nabi Isa nanti yaumul qiyamah, wal af'al dan perbuatan-perbuatan Allah yang lainnya disebutkan, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, maji wal ityan. Semua itu af'aliyah atau fi'liyah. Dan yang namanya sifat fi'liyah, al-ikhtiyariyah, berkait dengan ikhtiar, keinginan. Allah mau atau Allah tidak mau. Allah berkehendak atau Allah tidak berkehendak. Seperti sifat kalam, berbicara. Kapan Allah berbicara? Ya kalau Allah kehendaki. Kapan Allah tidak berbicara? Kalau Allah tidak kehendak berbicara. Berarti sifat fi'liyah berkait dengan ikhtiariyah atau dengan irodah. Kapan Allah mau turun? Ya kalau Allah mau turun. Kehendak Allah SWT. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua itu disebut dengan al-af'al al-ikhtiariyah. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan ikhtiar dan keinginannya. Dan itu pembeda antara sifat dzatiyah dengan sifat ikhtiariyah. Ketika ada yang bertanya, apa bedanya Ustaz sifat dzatiyah dengan sifat ikhtiariyah? Bedanya, kalau dzatiyah tidak berkait dengan kehendak. Kalau fi'liyah berkait dengan kehendak. Kalau dzatiyah, Allah Subhanahu wa taala maha besar. Kapanpun, dimanapun, dari azali dan abadi, tidak berawal, tidak berakhir, Allah selalu maha besar. Tapi kalau dikatakan Allah berbicara, kapan? Ya kalau Allah kehendaki. Allah turun ke langit dunia, kalau Allah kehendaki. Allah berbuat ini, berbuat itu, kalau Allah kehendaki. Maka inilah yang dikatakan dengan sifat fi'liyah, berkait dengan irada. Idza syaa'a fa'al. Kalau Allah kehendaki, Allah lakukan. Maka Allah khabarkan dalam ayat ini, walakin Allah yaf'alu ma yurid. Tetapi Allah melakukan apapun yang diinginkannya. Karena itu sifat Allah. Fa'alun lima yurid. Wallahu fa'alun lima yurid. Faedah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah. Kama yajib alal mukallaf ma'rifatu rabbi rabbih. Fayajib alaihi ma'rifatuhu birusulih. Sebagaimana wajib bagi setiap mukallaf. Setiap seorang yang Islam dewasa berakal baligh, itu mukallaf. Ini mukallaf itu untuk mengungkapkan seorang yang sudah terkena syariat. Yaitu seorang Muslim akil baligh. Sebagaimana wajib bagi seorang yang mukallaf untuk mengenali Rabbnya, maka dia juga berkewajiban untuk mengenali Rasul-Rasulnya. Berarti harus kita mengenali para anbiya yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Untuk apa Allah kisahkan dalam Al-Quran kalau kemudian kita tidak pelajari dan tidak baca kisahnya. Kita tidak kenali mereka, para anbiya. Ma yajib lahum wa yamtani alaihim. Apa yang mesti bagi mereka dan apa yang tidak pantas bagi mereka. Namanya seorang nabi sepantasnya. Jujur, terpercaya, cerdas, amanah ila akhirnya. Atau dengan istilah, jujur adalah siddiq, amanah kecerdasannya fathanah, dan tabligh, menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan, enggak mungkin menyembunyikan. Ma yajib lahum wa yamtani alaihim. Apa yang pantas bagi mereka dan apa yang tidak pantas bagi mereka harus kita kenali. Wa yajuzu fi haqqihim, dan apa yang boleh bagi mereka. Boleh itu maksudnya wajar-wajar saja. Apa yang mesti bagi para anbiya, apa yang tidak mungkin bagi para anbiya, dan apa yang jaiz, itu ma yajuz. Apa yang jaiz, yang mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin-mungkin saja. Wa yu'khadh jami'u dhalika mimma wasafahum Allah. Nabi yang ini punya istri. Ini tidak punya. Tidak apa-apa. Yang ini menikah. Bahkan sekian istrinya. Dalam syariatnya dibolehkan. Sedangkan Nabi yang ini belum menikah. Bahkan sampai nanti akhir zaman turun ke langit dunia. Turun ke dunia Nabi Isa alaihissalam dan menikah. Karena belum menikah. Sedangkan Nabi Daud memiliki 100 istri. Jaiz. Boleh-boleh saja. Tapi kita memiliki 9 istri yang sempat terpegang bersama-sama. Artinya ketika dalam satu waktu. Adapun dalam keadaan yang sudah meninggal dan sebagainya bisa lebih. Ikhwan fillah na'azakumullah, itu jaiz. Tidak masalah. Tetapi pasti, mesti, harus yang namanya nabi pasti jujur, terpercaya. Tidak mungkin jadi nabi kalau tidak amanah. Nabi SAW berkata, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama?" Kata Nabi, "Apakah kalian tidak percaya kepadaku padahal aku adalah kepercayaan Allah yang di langit?" Amin. "Ata'manuni wa ana aminun man fis sama?" Aku adalah kepercayaan yang di langit. Namanya rasul tidak mungkin diutus kalau tidak jujur, kalau tidak terpercaya. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa yu'khadh jami'u dhalika mimma wasafahumullahu bihi fi ayatin muta'addidah. Maka diambil seluruh dari apa yang Allah sifatkan para anbiya di dalam sekian ayat yang berbeda-beda. Kita ambil semua sifat-sifat para anbiya yang Allah kisahkan dalam sekian ayat. Apa saja yang disebutkan kalau dikumpulkan sifat-sifat para anbiya? Pertama, annahum rijalun la nisa. Lihat semua nabi, mereka laki-laki, tidak ada yang perempuan. Rijalun la nisa. Yang kedua, min ahlil qura la min ahlil bawadi. Yang kedua, rata-rata para anbiya dari orang kota, bukan orang badui. Orang badui terkenal kebodohannya, wawasannya sempit, cepat marah, dan sekian banyak sifat-sifat jelek badu. Allah tidak utus para anbiya dari badu, tetapi dari ahli al-qura. Bahkan disebutkan min ummil qura fi ummiha rasula, diutus dari ummiha, dari tengah pusat kota, karena biasanya wawasan mereka luas. Wa annahum mustafauna mukhtarun. Sifat yang ketiga, bahwa mereka orang pilihan. Mustafa, mukhtar, dipilih oleh Allah SWT. Jama'allahu lahum minas sifatil hamidah. Dan mereka para anbiya, terkumpul pada mereka sifat-sifat yang memang Allah SWT pilih dari mereka. Orang-orang yang seperti itu. Sifat-sifat yang hamidah. Ma bil istifa wal ikhtiar. Yang karena itu dipilih, karena itu dia terpilih. Apa saja akan disebutkan oleh beliau. Annahum salimuna min kulli ma yaqdah. Di antara sifat-sifat para anbiya yang mesti pada mereka, mereka selamat dari segala sifat jelek. Yang yaqdah fi risalatihim, yang akan merusak kerasulan mereka. Yang akan merusak risalah mereka. Apa di antara sifat yang merusak risalah? Al-kadzib, dusta. Min kadzibin wa khiyanatin wa kitmanin wa uyubin muzriyah. Enggak mungkin para anbiya memiliki sifat-sifat yang akan merusak dakwahnya. Enggak mungkin para anbiya memiliki sifat-sifat yang akan merusak risalahnya. Apa di antaranya? Kedustaan. Khianat, menyanyiakan amanat. Kitman, menyembunyikan ilmu. atau uyubu zriya, atau aib-aib yang tidak pantas, yang jelek, sifat-sifat yang memalukan, tidak ada. Wa annahum la yuqirruna ala khata, bahwa para anbiya enggak akan membiarkan kesalahan begitu saja dibiarkan, enggak mungkin, pasti akan menegur. Khususnya fima yata'allaq birrisalati wat taklif, khusus yang berkait dengan risalah wat taklif. Kalau berkaitan dengan dunia, jaiz. Kadang berbicara, kadang tidak berbicara. Tetapi kalau dengan berkait dengan risalah dan taklif, pasti akan ditegur. Tidak. Laisa kama ta'nun, kata Nabi. Tidak. Tidak seperti apa yang kalian sangka. Ketika mereka merasa keberatan dengan ayat, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, maka mereka akan mendapatkan al-amnu wal-ihtida, keamanan, ketenteraman dan bimbingan hidayah. Syaratnya tidak dicampuri dengan kedzaliman. Para sahabat mengira tidak dicampur dengan dosa-dosa, maka mereka merasa berat. Syaqqa alaihim, berat. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Sampai mereka bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dosa, yang enggak pernah menyampuri imannya dengan dosa? Nabi menjawab, laisa kama taqulun, dalam riwayat. Laisa kalladhi ta'nun. Innama dzalikumus syirk. Yang dimaksud adalah kesyirikan. Tidakkah kalian dengar ucapan Abdin Saleh? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'adzim. Maksudnya jangan dicampuri dengan kesyirikan. Khamilina azakumullah, diluruskan oleh Nabi SAW. Ketika mereka salah, diluruskan. Ketika ada mereka yang keliru berbicara, Nabi langsung naik ke mimbar. Minkum man yaqulu kada wa kada. Minkum man yaqulu kada wa kada. Tidak demikian. Dibantah oleh Nabi SAW. Dan itu sifat para anbiya. Wa anna Allah Ta'ala khassahum biwahyihi. Dan termasuk sifat para anbiya, Allah istimewakan dengan wahyu. Diberi wahyu, mendapatkan wahyu. Falihada wajib al-iman bihim. Oleh karena itu wajib mengimani, wajib percaya dengan apa yang dikatakan oleh para anbiya. Karena mereka yuha ilaih. Karena mereka diberi wahyu. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilaih. Aku manusia seperti kalian. Yuha ilaih. Hanya saja aku diberi wahyu. Itu bedanya. Maka wajib kita percaya dengan ucapan para anbiya yang mendapatkan wahyu dari Allah, yang jujur terpercaya, tidak mungkin berdusta. Wa man lam yu'min bihim fahuwa kafir. Maka siapa yang tidak percaya kepada mereka, maka dia kafir. Tidak percaya kepada para anbiya, maka dia kafir. Atau menuduh para anbiya berdusta, maka dia kafir. Atau menuduh para anbiya dengan tuduhan-tuduhan jelek, maka dia kafir. Kalau ada yang berkata Nabi Ibrahim Nabi kriminal, maka dia kafir. Kalau ada yang menuduh para anbiya dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu, maka dia kafir. Wa man qadaha fi wahidin minhum aw sabbahu fahuwa kafir. Masih kata Syekh Sa'di rahimahullah. Siapa yang mencerca salah satu dari para anbiya, maka dia kafir. Atau menjatuhkan kehormatannya, maka dia kafir. Yatahattam qatluhu, hukumnya adalah qatlu. Yustatab salasata ayyam wa intaba wa illa duribat unuqu. Ini fiqh. Ini kita bicara fiqh. Hukum orang yang seperti ini adalah diminta taubat oleh penguasa. Kalau mau taubat, alhamdulillah. Kalau tidak, duribat unuqu, dipenggal lehernya. Murtad. Tidak sedang mengajarkan untuk kalian saling bunuh, tidak. Ya. Tapi mengajarkan bahwa ini hukumnya sangat mengerikan. Mencerca para anbiya sangat mengerikan. Kufur, kufur. Kafir yang keluar dari Islam. Di dalam hukum Islam, dalam syariat Islam, maka orang yang seperti dipanggil oleh penguasa dan dituntut untuk bertaubat. Wa illa duribat 'unuquh, kalau tidak dia dipenggal lehernya, untuk menunjukkan betapa mengerikannya ucapan tersebut, agar jangan gampang-gampang mereka menyebarkan ucapan-ucapan seperti itu di internet, bahkan buku, penulis kitab. dengan judul Nabi kriminal. Astagfirullah. Wa dalailu hadhihi al-jumal katsirah, dan bukti-bukti yang menunjukkan semua tadi, para anbiya jujur terpercaya, para anbiya itu amanah, para anbiya itu fatana, para anbiya itu tabligh menyampaikan, para anbiya ini semua adalah diambil dari sekian ayat, sekian dalil. Man tadabbara al-Qur'an tabayyana lahu al-haq, thumma qala ta'ala. Siapa yang mempelajari Al-Qur'an akan jelas, akan tabayyana lahu, akan jelas baginya kebenaran ini. Ikhwan ibn na'azakumullah, hanya saja ada pertanyaan. Katanya perbedaan Nabi dengan Rasul itu, kalau Rasul dapat wahyu dan menyampaikan. Kalau Nabi dapat wahyu tapi tidak menyampaikan. Wallahu ta'ala alam, ini tidak rajih. Karena semua wajib untuk menyampaikan. Semua wajib untuk menyampaikan. Kalau dia mendapatkan wahyu tapi tidak menyampaikan, untuk apa dia mendapatkan wahyu? Sehingga yang rajih adalah bahwa seorang Rasul adalah membawa syariat baru. Adapun para anbiya, dia mendapatkan wahyu tetapi syariatnya tetap syariat Nabi yang sebelumnya. Seperti Nabi-Nabi Bani Israel mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Tidak membawa syariat baru. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun tabligh itu adalah sifat para anbiya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalatu taufiq wal afiyah. Al-hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.